Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya meminjam uang koperasi 10 juta selama 1 bulan untuk modal berdagang. Kemudian pengembaliannya 10 juta 100. Dan yang 100 ribu ini dipergunakan lagi. Hasilnya dibagi rata sesama anggota koperasi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah halal cara demikian? Iya. Kebanyakan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau non muslim kita biarkanlah. Ya. Kita mengatakan kepada kaum muslimin banyak seperti ini. Padahal ini adalah murni riba. Pinjam 10 juta dikembalikan 10 juta 100 ribu rupiah. Ada pertambahan. Lalu mereka anggap ini laba keuntungan. Tadi bagi-bagi ini bukan laba. Ini adalah riba. Maka yang dibagi bukanlah keuntungan, bukan laba, tetapi yang dibagi adalah riba. Berbagi rata dosa memakan harta riba. Allah melaknat akilah riba. Berbagi laknat mereka ini. Berbagi perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang muslim terpedaya dengan hal ini. Dan sering saya ingatkan, Anda seorang muslim, untuk memulai usaha, jangan dimulai dengan sesuatu yang haram. Jangan memulai usaha mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan riba. Belum lagi Anda dapat rezeki, Anda sudah menentang Allah, sudah berperang melawan Allah. Apakah ada orang yang ingin minta sesuatu kepada orang lain kemudian melakukan maksiatnya? Artinya seorang anak ingin minta uang kepada ibunya, sehingga sebelum dia ingin minta uang kepada bapaknya, yang pertama bapaknya digampar dulu ke pipi kanannya, minta uang. Mungkinkah orang tuanya mengasih uang? Tapi Allah lihat, Allah Maha Pengasih penyayang. Walaupun Anda memulai usaha Anda, memulai mencari rezeki Allah, mengetuk pintu rezeki Allah dengan maksiat, tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan Anda terperdaya dengan rezeki Anda dapatkan bila Anda mulai dengan maksiat kepadanya. Wabillahi taufiq.